Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan maknanya adalah umum, yakni Allah Subhanahu wa taala selalu diingat, tidak dilupakan. Selalu disyukuri, tidak dikufuri, tidak diingkari. Dan selalu ditaati, tidak dimaksiati. Demikian pula makna takwa adalah menjalankan segala perintahnya di atas ilmu dan menjauhi segala larangannya di atas ilmu. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan lebih dari yang lainnya. Tidak hanya sekedar muslim, namun keislamannya benar-benar berada pada tingkat yang telah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab-Nya, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, serta beriman kepada hari akhir. Dan di antara sifat dan sikap orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa adalah di antaranya beriman kepada Al-Quran, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena orang-orang yang bertakwa mereka beriman dengan Al-Qur'an, maka mereka memiliki sikap yang benar terhadap Al-Qur'an. Barakallahu. Di antara sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah barakakum, yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Walhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita melanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Al-Quran, yang ini merupakan surat terpanjang di antara surat-surat yang ada. Barakallahu'alaikum. Kita ambil dari tafsir Muyassar yang ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia saat ini, yang mendapatkan rekomendasi dari ulama kibar. Dan walhamdulillah, kalau di Saudi, barakallahu'alaikum, ini dibagi secara gratis. Dibagi secara gratis, barakallahu'alaikum. Satu jilid. Namun, ada juga yang kemudian membelinya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada surat Al-Baqarah. Pada ayat yang pertama, barakallahu'alaikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Dalam tafsirnya disebutkan hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ah fi awailis suwar. Alif Lam Mim ini merupakan huruf-huruf ini dan huruf-huruf yang lainnya termasuk huruf-huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Yang mana alif lam mim ini terletak pada awal-awal surat, yakni surat Al-Baqarah. Fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an, dan pada ayat ini mengandung isyarat bahwasanya adanya huruf alif lam mim ini termasuk keajaiban Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah barakakum, beliau menyatakan bagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimallahu taala dan juga Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullahu taala barakakum, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan inna hadhil huruf al-muqatta'ah isyaratun ilal i'jaz. I'jazul Qur'an. Anna hadzal Qur'ana mukawinun min hadhil huruf. Sesungguhnya huruf-huruf yang terpotong-potong ini, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, ini memberikan isyarat bahwasanya Al-Quran itu memiliki mukjizat, keajaiban. Dan di antara keajaiban Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an itu di antara keajaibannya adalah tersusun dari huruf-huruf yang terpotong-potong, yakni alif, lam, mim, atau Toha, Yasin, alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain-lain. Ini merupakan bahwasanya Al-Qur'an berkafikum memiliki keajaiban di antaranya ini. Bagaimana bentuk keajaibannya? Bentuknya adalah bahwasanya orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an seperti orang-orang musyrik, mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Mau mendatangkan yang semisal dengan surat Al-Baqarah alif lam mim memakai huruf yang lain, berarti itu tiruan. Barakallahu'alaikum. Maka di antara keajaiban Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an barakallahu'alaikum memiliki huruf muqatta'ah di awal-awal surat, alif lam mim dan yang lain-lain. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Lalu apa makna dari alif lam mim? Sebagian orang berpendapat bahwasanya alif lam mim ini adalah nama dari seorang rasul. Ada yang berpendapat alif lam mim alif adalah Allah. Lam adalah rasul, mim adalah malaikat dan lain-lain. Maka barakallahu'alaikum, seperti ini adalah pendapat yang tidak ada dasarnya. Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala ditanya barakallahu'alaikum tentang apa yang dimaukan dengan huruf-huruf alif lam mim. Apakah memiliki makna? Beliau menjawab, hadhil ahruf ikhtalafa ulama at-tafsir fi ma'naha. Huruf-huruf ini alif lam mim, para ulama tafsir berselisih tentang maknanya. Al-arjah fiha, yang paling rajih tentang makna huruf-huruf tersebut, annahu la ya'lamu ma'naha illallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada yang mengetahui makna dari huruf-huruf tersebut. Alif apa maknanya, lam apa maknanya, mim apa maknanya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuz ayyabitta fi ma'naha illa bidalilin wadih, maka tidak boleh memastikan makna dari huruf-huruf tersebut kecuali dengan dalil yang jelas. Berarti menunjukkan alif lam mim atau Toha atau Yasin tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Dan alif lam mim ini termasuk barakallahu'alaikum keajaiban Al-Qur'an. Di antara keajaiban Al-Qur'an yang lainnya barakallahu'alaikum bahwasanya Al-Qur'an merupakan kitab yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa didatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an walaupun satu ayat. Itu di antara keutamaan Al-Qur'an dan di antara keajaibannya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keajaibannya barakallahu'alaikum bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa ditandingi, tidak bisa dibuat dengan buatan manusia, sekalipun dia adalah pujangga. Orang-orang yang paling fasih bahasanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Al-Baqarah 23 dan 24, Allah menantang bagi mereka-mereka yang meragukan Al-Qur'an, yang menyatakan Al-Qur'an itu buatan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kalian tetap berada dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, fa'tu bisurah min mithlih, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah seluruh penolong-penolongmu, baik dari bangsa jin, bangsa manusia, untuk membuat semisal dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar. Allah menantang. Ini menunjukkan Al-Quran barakallahu memiliki keajaiban. Di antaranya tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat tandingan, didatangkan sebanding dengan Al-Quran walaupun satu surat, tidak bisa. Dan barakallahu Allah menyebutkan dengan tegas bahwasanya manusia dan jin tidak akan mampu membuat tandingan semisal Al-Quran walaupun satu surat. Dalam Al-Baqarah ayat ke-24, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka kalau kalian tidak dapat membuatnya, dan memang kalian tidak akan mampu membuatnya yang semisal dengan Al-Qur'an, maka hendaknya kalian memelihara diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu. Kenapa dari batu? Tidak dari besi. Disebutkan oleh para ulama karena batu itu kalau dibakar lebih awet panas daripada besi. Kalau besi itu terlebur, demikian pula baja akan melebur, sementara batu tidak melebur. Namun panasnya barakallahu semakin lama semakin panas dan awet. Dibuat awet supaya penghuni neraka barakallahu lebih merasakan kenikmatan yang ada di dalam neraka barakallahu. Kenikmatan tanda kutip. Uiddat lil kafirin, dan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan di antara mukjizat Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an barakallahu fikum akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat, tidak bisa dipalsukan. Sekali saja ada orang yang berupaya untuk memalsukan Al-Qur'an atau diubah sedikit saja dari huruf-huruf atau ayatnya, pasti akan terbongkar kedoknya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Qur'an, dan kamilah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar akan menjaganya. Menjaga dari barakallahu fikum pemalsuan Al-Qur'an, dan menjaga sunnah-sunnahnya. Menjaga supaya amalan Al-Quran senantiasa hidup diamalkan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga dari zaman ke zaman yang berikutnya, dari generasi ke generasi yang berikutnya, akan senantiasa ada sekelompok orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran secara utuh. Barakallahu fikum. Maka itulah diantara makna bahwasanya Al-Quran akan dijaga. Di samping dijaga dari pemalsuannya, namun amalannya pun terjaga. Ketika banyak da'i yang mereka ketika berdakwah mencampur aduk laki perempuan jadi satu dalam ruangan, maka akan ada da'i yang menjelaskan, yang menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran diharamkan campur aduk laki perempuan tanpa hijab dan lain-lain barakallahu'alaikum. Maka amalan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Allah yang menjaganya, yang diberikan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian disebutkan faqat waqa'a bihi tahdil musyrikin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik dengan adanya Al-Quran. Orang-orang musyrik ditantang. Bagi mereka-mereka yang ragu dengan Al-Quran ditantang, bisa tidak mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran walaupun hanya satu surat. Fa'ajazu an mu'aradatihi. Namun ternyata barakafikum, mereka orang-orang musyrik di zaman itu dan juga selain musyrikin Quraisy, mereka tidak mampu untuk memaparkan, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran walaupun hanya satu surat. Wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati tatakawanu minha lugatul Arab. Dan Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf, diantaranya huruf-huruf ini, muqatta'ah, alif, lam, mim. Yang mana, barakafikum, huruf-huruf tersebut tersusun dari bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena memang Al-Quran turun di Arab. Dan dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang mudah. Dan bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki keajaiban, banyak makna, berbeda dengan bahasa selain Arab barakatuh. Fadalla ajazul Arab al-nil itiyani bimithlihi ma'a annahum afsahun nas ala annal Qur'an wahyum minallah. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya orang-orang Arab di zaman Nabi ketika itu lemah, tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran untuk mengalahkan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan mereka merupakan manusia yang paling fasih bahasanya, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, mereka merupakan orang yang paling fasih bahasa Arabnya ketika itu. Tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran atau hanya satu surat dalam Al-Quran. Tidak mampu. Barakahikun. Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Barakahikun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Dan Al-Qur'an itu tidak ada di dalamnya keraguan. Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir disebutkan, Zalikal Quranu huwal kitabul azimu alladhi la syakka annahu min indillah. Al-Quran tersebut merupakan kitab yang agung, yang tidak boleh seseorang ragu bahwasannya Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dari la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, maknanya adalah tidak boleh ada yang ragu kalau Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga maknanya adalah tidak boleh ragu akan kebenarannya. Fala yasihu ayyartaba fihi ahadun liwuduhihi. Maka tidak boleh seseorang itu ragu terhadap Al-Quran karena Al-Quran sudah jelas kebenarannya. Sudah jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada, dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah Al-Qur'an akan kembali. Nanti pada hari kiamat barakakum, ketika orang-orang kaum muslimin sudah mulai meninggal satu persatu, mereka-mereka yang memiliki keimanan walaupun hanya seberat sekecil debu, mithqal dzarrah, yang tersisa adalah orang-orang kafir, maka tulisan yang ada dalam Al-Qur'an, dalam mushaf-mushaf kaum muslimin hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mushaf Al-Qur'an itu berkafikum kosong, hanya kertas saja, tidak ada tulisannya. Dan tidak ada satupun dari orang kafir barakakum ya yang mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut ketika itu barakakum. Tidak mengenal lagi siapa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Tidak boleh bagi seorang pun, terlebih lagi mereka-mereka yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berupaya menempuh jalan ketakwaan, untuk kemudian dia ragu terhadap Al-Qur'an yang datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an turunnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat ke-23. Al-Insan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Al-Qur'an tanzila. Ya, dengan berangsur-angsur. Menunjukkan Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga bukan ucapan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril hanya mubaligh minallahi taala, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Yusuf ayat kedua. Yusuf ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian mau berakal, memikirkan. Di sini dengan lafaz inna anzalnahu menunjukkan Al-Qur'an barakakum datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak barakakum dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Al-Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk ragu terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah jelas kebenarannya. Yantafi'u bihil muttaquna bil ilmin nafi' wal amali shalih. Orang-orang yang bertakwa akan mengambil manfaat dengan Al-Qur'an, dengan dia kemudian beramal atau berilmu yang bermanfaat dan beramal shalih. Wa humul ladzina yakhafuna Allah, dan orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang dengan dia mengambil pelajaran dari Al-Qur'an menyebabkan dia takut kepada Allah. Bahwasanya Allah syadidul iqab, maha keras adabnya, ancamannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menguasai hari kiamat, hari kebangkitan. Maka hendaknya kaum muslimin mereka-mereka yang menginginkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka takut. Wa yattabi'una ahkamahu, dan orang-orang yang bertakwa akan mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, kesimpulan pada taklim kita sore hari ini barakallahu'alaikum, bahwasanya sikap orang yang bertakwa terhadap Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak meyakini walaupun satu huruf, wasan tidak percaya kalau alif ini datang dari Allah, tapi yang lam sama mim datang dari Allah saya percaya, tapi yang alif tidak, maka dia kufur, kafir dengan kesepakatan para ulama. Apabila hujjah, dalil telah jelas kepada mereka, nasihat telah jelas, telah sampai kepada dia, namun dia menantang walaupun satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir. Barakallahu. Jangankan satu surat, satu ayat, satu huruf saja dia ingkari, maka kafir berdasarkan kesepakatan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian sikap orang yang bertakwa yang kedua terhadap Al-Quran, barakallahu'alaikum, dia mengambil manfaat dengan adanya Al-Quran. Mengambil manfaat dengan adanya Al-Quran sebagai kitab sucinya. Maka Al-Quran barakallahu'alaikum bukan hiasan dinding yang hanya ditaruh sebagai simbol bahwasanya dia muslim. Tidak hanya itu. Kalau orang bertamu ditanya, atau dia semata-mata melihat oh ada Al-Quran berarti dia muslim, ternyata Islamnya adalah Islam KTP, na'udzubillah min dzalik, tidak pernah dibaca, hanya dijadikan pajangan, dibaca tidak, apalagi ditadabburi atau direnungi maknanya, maka orang yang bertakwa tidak demikian. Dia senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, barakallahu'alaikum, minimalnya walaupun hanya satu ayat, satu surat, barakallahu'alaikum, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, pendahulu kita, para ulama salaf, banyak di antara mereka, barakallahu'alaikum, di bulan Ramadan ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali, 20 kali. Ada yang hanya 10 kali, 7 kali. Barakafikum. Namun mereka merenungi, mentadaburi makna-maknanya. Karena yang namanya ulama tentu mengerti yang namanya tafsir Al-Quran. Kalau kita, barakafikum, minimalnya ya sambil direnungi artinya, bahasa terjemahannya. Barakallahu'alaikum. Khawani wa khatifillah rahimani wa rahmat jami'an. Yang kedua tersebut, barakallahu'alaikum, dia mengambil manfaat dengan Al-Quran dengan cara dibaca, kemudian dengan cara ditadaburi maknanya, kemudian yang terakhir dengan cara barakafikum diamalkan dan didakwahkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Maka itulah yang disebut dengan barakafikum dia mengambil manfaat dengan adanya Al-Quran. Kalau dia mengambil manfaat dengan adanya Al-Quran, berarti dia adalah orang yang bertakwa. maka kalau dia bertakwa dia akan terbimbing, karena Al-Qur'an jelas disebutkan dalam ayat yang kedua tersebut, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bimbingan orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Orang kafir tidak bisa. Bahkan Al-Qur'an bagi orang kafir akan menambah rasa sakit, rasa dengki, dan akan menambah kebenciannya terhadap Islam. Kenapa? Karena dia sudah membenci Allah dan Rasulnya dan juga membenci Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya di antara sikap orang yang bertakwa terhadap Al-Qur'an, barakallahu fikum, adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai tahkim bainan nas, sebagai hukum sehari-hari. Maka hendaknya kita berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Jangan berhukum dengan selain hukum Al-Qur'an. Barakallahu'alaikum. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-48, Al-Ma'idah ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." Dan kami telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi dengan al-haq, dengan sebenar-benarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang mana Al-Qur'an ini membenarkan kandungan dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Qur'an berkafikum sebagai hukum yang menghukumi, berkafikum, kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hendaknya engkau wahai Nabi menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, yakni dengan Al-Qur'an. Ada orang mencuri, dia mencuri lebih dari 1/4 dinar atau minimal 1/4 dinar, dan ada saksi, maka potong tangan. Ada orang berzina, didatangkan 4 saksi yang adil, maka berkomikum jadi cambuk, ya, 100 kali, lalu diasingkan. Bagi yang belum menikah, adapun yang sudah menikah adalah dirajam, barakallahu. Terkait ayat rajam, ya, secara lafaz memang terhapus dalam Al-Qur'an, namun secara sunnahnya, bimbingannya, secara hukum masih berlaku di zaman Nabi sampai sekarang. Kalau kita mencari ayat rajam tidak ketemu. Secara lafaz barakallahu fikum terhapus, atau memang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun secara amalan barakallahu fikum, ya, diamalkan oleh para sahabat sampai saat ini. Dan juga bagaimana hukuman bagi orang-orang tukang sihir, bagaimana bermuamalah dengan orang kafir dan lain-lain, semuanya barakallahu fikum diatur dalam Al-Qur'an. Maka hendaknya kita berhukum dengan Al-Qur'an, berhukum bukan dengan yang lainnya. Maka orang yang bertakwa di antara sikapnya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum. Barakallahu fikum. Bukan Al-Qur'an hanya sebagai barang atau simbol bahwasanya dia adalah Islam, Muslim. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara sikap orang yang bertakwa terhadap Al-Qur'an adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Sebagai obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an yang padanya terkandung obat. Obat apa? Segala penyakit. Sakit pusing, pakailah Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Dengan meruqyah. Di antaranya surat Al-Fatihah, dibaca sendiri. Bukan minta tolong orang lain untuk diruqyah. Baca sendiri. Berapa kali terserah, mau berapa kali. Tidak kemudian barakallahu fikum dia mengkhususkan. Ada orang dengki, mudah hasad, memiliki penyakit hasad, maka berobatlah dengan Al-Qur'an. Ya, di antaranya dengan ruqyah dan mempelajari kandungan Al-Qur'an barakallahu fikum terkait bahayanya hasad. Membaca barakallahu fikum ya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana hasadnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagaimana akhir kehidupan dari orang-orang yang hasad melainkan adalah kerugian kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dan yang terakhir di antara sikap orang yang bertakwa terhadap Al-Qur'an adalah mencintai Al-Qur'an. Senang kalau Al-Qur'an ini adalah kitab sucinya. Apalagi barakallahu dia selalu bergantung dengan Al-Qur'an. Di dalam hadis disebutkan Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah bagimu. Al-Qur'an ini hujjah bagimu, yakni nanti pada hari kiamat akan membelamu, au alaika, atau Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan menjadi bumerang bagimu. Akan menjadi balak bagimu. Bagaimana itu? Apabila Al-Qur'an senantiasa dibaca, ditadabburi, diamalkan, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah, penolong, syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Sementara orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, malas membaca, menyentuh Al-Qur'an saja berat. Wah, ini menunjukkan perlu diruqyah ini. Apalagi membacanya. Kalau kita ternyata membaca Al-Qur'an kok sepertinya ada rasa gemetar, teruskan baca. Siapa tahu memang ada jin yang bersarang di tubuh tersebut. Terus dibaca. Barakallahu fikum. Upayakan senang dengan Al-Qur'an. Muslim yang bertakwa senang Al-Qur'an, bukan senang Qur'an. Bukan setiap pagi Jawa Pos, Surabaya Pos. Barakallahu fikum. Maka setiap setelah baca, setelah sholat, sempatkanlah untuk membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Bagaimana mau bisa mengamalkan maknanya saja tidak paham? Maka barakallahu fikum, kita butuh belajar banyak terkait Al-Qur'an. Butuh untuk dihafalkan. Berawal dari cara membaca Al-Qur'an, tajwidnya, makhraj hurufnya, kemudian berkafikum panjang pendeknya, kemudian cara menghafalnya. Dan nanti pada hari kiamat di surga, kedudukan seseorang itu sesuai dengan Al-Qur'an. Tinggi tidaknya derajat dia di surga sesuai dengan banyaknya Al-Qur'an yang dia hafal dan yang dia amalkan. Semakin banyak dia hafal dan dia amalkan, semakin tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang hafalannya sedikit dan amalannya sedikit. Maka hendaknya kita mencintai Al-Qur'an. Tanamkan Al-Qur'an merupakan kitab yang kita cintai sebagai seorang muslim yang bertakwa. Dan tanamkan Al-Qur'an supaya dicintai oleh anak-anak kita. Jangan kemudian barakallahu fikum tabletnya terus, HP-nya terus yang dibuka. Rutin melihat WhatsApp, BBM, tapi tidak rutin ya, membuka lembaran-lembaran Al-Quran untuk dibaca. Barakallahu. Para sahabat, ya, tidak kenal yang namanya HP, ya, model-model seperti sekarang. Yang mengenal adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama sahabat harum, semerbak dimanapun, di telinga-telinga kaum muslimin. Walaupun barakafikum ketika itu belum ada teknologi yang canggih, namun dakwah para sahabat meluas sampai di seluruh pelosok negeri. Sementara kita ini belum tentu, walaupun ada teknologi yang canggih, belum tentu dikenal oleh orang. Maka berkafikum, mereka lebih dikenal oleh orang dan dicintai oleh manusia dikarenakan ketakwaannya dan keikhlasannya. Barakafikum. Maka hendaknya kita mencintai Al-Quran, selalu membacanya, mentadaburi maknanya, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, merenungi makna-maknanya? Apakah pada hati-hati mereka itu ada gemboknya, ada kunci yang menggembok hatinya sehingga hatinya mati, tidak senang dengan Al-Quran? Maka jangan sampai kita menjadi seorang muslim namun muslimnya barakafikum muslim KTP. Maka hendaknya kita menjadi barakafikum orang muslim yang bertakwa, yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulnya. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah besok hari Kamis, barakafikum, kita melanjutkan tafsir yang ketiga dan seterusnya barakafikum dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu fiikum wa barakatuh.